وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Ahad subuh 13 Rajab 1441 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Faruq Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Hilyatu Talibil Ilm perhiasan penuntut ilmu yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Bakar Abu Zaid Hafizahullahu Ta'ala Rahimahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita masih di fasal yang ketujuh, fasal yang terakhir di dalam kitab Hilyatu Talibil Ilm. Penulis mengatakan al-mahadhir, larangan-larangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa larangan-larangan bagi penuntut ilmu. Yang pertama penulis mengatakan hulmul yaqdhah, yaitu mimpi di siang bolong. Maksud daripada hulmul yaqdhah ini adalah seseorang mengaku ilmu sedangkan dia tidak mengilmuinya. Ini penyakit, seseorang mengaku berilmu sedangkan dia tidak mengilmuinya. Maka hati-hati terhadap penyakit ini, karena penyakit ini timbul dari hati yang kotor, mengaku mengetahui sebuah permasalahan dalam permasalahan akidah sedangkan dia tidak mengilmuinya, mengaku mengetahui permasalahan dalam permasalahan fikih sedangkan dia tidak mendalaminya ataupun bahkan tidak mengilmuinya. Ini namanya hulmul yaqdhah, mimpi di siang bolong. Karena memang seperti saya sudah sering katakan, duduk di sini, kemudian memakai mikrofon, kemudian memberikan nasihat kepada orang, itu ada syahwat di dalamnya. Ada semacam syahwat di dalamnya. Sehingga seseorang bisa, jika kotor hatinya, bisa ujub, membanggakan diri di hadapan orang lain, atau bisa takabur, menyombongkan diri di hadapan orang lain. Nah, ini adalah hal yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu. Kenapa? Karena jika memang tidak mengetahui, maka kita harus mengatakan tidak mengetahuinya. Kemudian yang kedua, ihdhar an takuna aba syibr. Jangan menjadi abu syibr. Abu syibr itu jengkal, sejengkal. Maksudnya adalah seorang penuntut ilmu dilarang untuk mengetahui ilmu cuma sejengkal, lalu setelah itu menyatakan dirinya paling paham tentang ilmu. Saya beri contoh, misalkan ada orang yang pernah mendalami tentang kunut subuh, misalkan kunut subuh, dia dalami satu permasalahan itu saja, kunut subuh, apa pendapat-pendapat ulama di dalamnya, apa dalil-dalil ulama di dalamnya, kemudian kunut subuh, apa saja yang dibicarakan dari hadis-hadis, dia dalami itu sedalam-dalamnya. Tetapi cuma itu saja ilmunya tentang kunut subuh itu aja. Sedangkan yang lain-lain tidak mendalaminya. Nah, jangan sampai seseorang menjadi Abu Syibat, yaitu ilmu sejengkal atau ilmu sejempol, kemudian menyombongkan diri seakan-akan dia mahir, dia pintar dalam segala hal. Nah, ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalkan juga para orang-orang yang sekolah sampai derajat S1, S2, S3. Kita tahu betul bahwasanya S1 seketika seorang sekolah dia belajar masih umum, belum ada jurusan. S2 mulai menjurus kepada jurusan, itu pun masih pertengahan. S3 menjurus kepada jurusan tertentu. Makanya saya sering menasihati kepada kawan-kawan yang sudah belajar sampai S3 lulus, maka dalami bidang, jangan masuk kepada bidang yang lain, sehingga kaum muslimin merujuk kepadamu di dalam bidang yang engkau mahir di dalamnya. Contoh misalkan S3 di dalam fakultas hadis. Hadis ada dua jurusan. Kalau seandainya kita berbicara di Universitas Islam Madinah, yang pertama ulumus sunnah, ilmu-ilmu tentang hadis, maknanya, kemudian hukum-hukum yang bisa diambil darinya, dan itu yang disebut dengan fikhu sunnah. Ada disebut dengan ilmu mustalahil hadis, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rawi, sanad. Maka seseorang lebih baik dia mahir, benar-benar mahir di dalam sesuatu, kemudian menjadi rujukan bagi kaum muslimin, daripada dia masuk ke dalam dunianya yang lain sedangkan dia tidak begitu mahir di dalamnya. Maka intinya hati-hati, jangan sampai menjadi Abu Syibr, yaitu ilmu sejengkal tapi ngakunya banyak. Ilmunya sejengkal tetapi ngakunya banyak. Caranya tadi yang saya katakan, dia baru tahu 1-2 permasalahan, maka seakan-akan ngaku jadi Syekhul Islam. Ya, jangan. Kemudian yang ketiga yang sudah kita pelajari, yaitu at-tasadduru qabla ta'ahul. Ini sangat berbahaya ini. Tampil sebelum ahli. Ya, tampil sebelum ahli. Maksud daripada tampil sebelum ahli adalah seseorang menampilkan dirinya sebagai ahli ilmu, padahal dia bukan atau belum berilmu. Dan ini mendatangkan kerusakan. Kenapa? Karena itu berarti menunjukkan kepada ujub. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan sifat ujub itu adalah salasun, tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang maka dia akan membinasakan orang tersebut. Salasun muhlikah, tiga perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah i'jabul mar'i binafsih, seseorang merasa ujub, merasa bangga dengan dirinya sendiri, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itu berarti ada pada orang yang tampil sebelum menjadi ahli. Tampil sebelum menjadi ahli. Yang kedua, yaitu dia kalau sudah tampil sebelum ahli, berarti dia tampil sebelum mengetahui ilmu. Dan ini sangat berbahaya. Nanti dia ditanya tentang ilmu agama, kemudian dia merasa malu untuk tidak bisa menjawabnya, akhirnya dia menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat, menyesatkan. Ini jujur saya baca buku kita ini di hadapan para santri-santri saya di Intan Ilmu, setiap hari Senin, agar mereka dididik dari kecil bisa beradab dengan ilmunya. Salah satu hal yang sangat patut diprihatinkan di zaman sekarang adalah para penuntut ilmu kurang beradab di dalam ilmunya. Kemudian yang ketiga, bahayanya orang yang tampil sebelum berilmu, maka dia akhirnya berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Padahal itu dilarang dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian berbicara, berbuat yang kamu tidak memiliki ilmu di atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra kalau tidak salah ayat 23. Jadi bahayanya orang yang tampil sebelum ahli, maka dia akan berbicara tanpa ilmu. Ayat 36 maksudnya ya, Al-Isra ayat 36. Kemudian yang keempat, bahayanya orang yang tampil sebelum ahli, akhirnya dia nanti tidak menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Karena kenapa? Karena dia mengira bahwasanya dengan kebodohannya ini, dia mengira bahwasanya ini bukan kebenaran, karena dia belum tahu. Akhirnya dia menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya. Maka hati-hati tampil sebelum berilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Tafaqqahu qabla an tasudu aw tusawwadu." Berilmulah kalian, belajarilah ilmu agama sebelum kalian memimpin atau sebelum kalian dijadikan sebagai pemimpin. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis mengatakan, "Man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi." Siapa yang memaksakan diri tampil sebelum waktunya berarti telah menjelumuskan diri kepada kehinaan. Ya, hati-hati, karena pertanyaan agama permasalahannya banyak. Jangan sampai seseorang tampil sebelum waktunya, karena nanti malah menjerumuskan dirinya kepada kehinaan, malah direndahkan orang, kemudian malah dia menyesatkan orang dengan jawaban-jawabannya yang tanpa ilmu tersebut. Nah, seperti misalkan contoh ya, orang berceramah ataupun menyampaikan pelajaran secara terang-terangan padahal dia belum matang ilmunya. Nah, ini contoh. Makanya saya pernah menasehati beberapa ikhwah yang saya kenal belum dikenal sebagai orang yang ahli agama dan menuntut ilmu agama dalam, kemudian berani naik ke atas mimbar. Tidak pernah nyantri di pesantren, tidak pernah belajar bahasa Arab, kemudian naik ke atas mimbar hanya modal sekedar hafalan dan sedikit ana anta huwa hum kaifal hal, hanya sekedar itu. Maka saya langsung larang, meskipun mereka mungkin marah. Tetapi itu sebenarnya rasa sayang saya kepada para penuntut ilmu, ya, agar tidak naik ke atas mimbar untuk sesuatu yang dia tidak sanggupi, sehingga nanti mendatangkan kemudaratan lebih besar dibandingkan dia tidak naik ke atas mimbar tersebut. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh dari tampil sebelum ahli adalah apabila ada duduk-duduk di dalam sebuah majlis maka kemudian dia berbicara tentang agama, ya, terlalu mendalam, padahal dia tidak memiliki ilmu di dalamnya, atau tidak memiliki ilmu yang banyak di dalamnya. Ada cerita menarik, subhanallah. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, suatu ketika beliau di hadapan murid-muridnya. Saya dengar ini cerita dari Al-Syeikh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Syeikh, salah satu menteri agama sekarang di kerajaan Arab Saudi, menteri agama. Dan jujur beliau salah satu syekh favorit saya, karena kalau sudah menjelaskan akidah, terutama kitab Tauhid, sangat indah penjelasannya. Dan beliau bercerita, suatu saat Syekh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah bersama murid-muridnya, tidak ada yang tahu, bersama duduk dengan murid-murid, kemudian menjelaskan sebuah masalah, masalah fikih yang begitu dalam dan begitu lancar beliau menjelaskannya. Nah, kemudian suatu saat beliau duduk di hadapan orang-orang besar, entah itu pejabat, entah itu ulama-ulama, beliau duduk di situ. Kemudian di sedang duduk tersebut membicarakan masalah yang kemarin dibicarakan bersama kita, tetapi beliau diam saja. Sedangkan ulama-ulama ataupun orang-orang yang berbicara tentang masalah tersebut berbicara masalah itu, dan ilmunya tidak sejengkal dari ilmu syekh, tapi syekhnya diam saja, tidak memberitahukan. Setelah selesai, maka para muridnya bertanya, "Wahai guruku, dulu kemarin engkau menceritakan masalah yang sama dengan begitu luas dan dalamnya ilmu. Sedangkan di majlis yang satu engkau tidak berbicara sama sekali." Maka Syekh menjawab, "Majlisi ma'akum lillah." Duduknya aku waktu itu bersama kalian karena Allah. Sedangkan duduknya kami pada saat itu karena dunia. Ingin dilihat, ingin diujub, ingin menyombongkan diri. Makanya beliau diam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dari at-ta'ahul at-tasaddur qabla at-ta'ahul, tampil sebelum ahlinya. Terutama di zaman sekarang para ikhwan, sangat mudah dengan media sosial seseorang nulis padahal cuma copy paste, nulis sana nulis sini copy paste, seakan-akan terlihat dia adalah seorang alim. Ya. Di zaman sekarang seseorang mengetahui permasalahan fikih mudah. Di zaman sekarang seseorang mengetahui aqwal ulama, pendapat-pendapat para ulama sangat mudah. Di zaman sekarang seseorang mengetahui perkhilaf di antara para ulama sangat mudah. Tinggal nanya kepada Syekh Google, tahu sudah. Akan tetapi aslul masalah dia tidak paham. Itu bedanya orang yang menimba ilmu agama dari dasar dengan orang yang hanya sekedar modal searching di internet. Dia tidak paham akar permasalahan yang ada. Nah, ini para ikhwan, dan hati-hati. At-tasaddur qabla ta'ahul, tampil sebelum ahli. Kemudian yang ke-57, at-tanammur bil ilm. At-tanammur bil ilm, pamer ilmu. Ini maksudnya adalah seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa saja dia memiliki satu atau dua permasalahan yang dia dalami. Itu saja yang dia miliki. Sedangkan yang lain-lain nol. Maka kalau seandainya dia duduk bermajlis, entah di situ ada ustadz atau tidak ada ustadz, ada ulamanya atau tidak ada ulamanya, maka dia mulai bertanya kepada ulama tersebut tentang permasalahan, tentang sebuah permasalahan yang dia ingin menampilkan dirinya paham dalam permasalahan itu, yang ingin dia menjatuhkan ustadznya atau gurunya atau ulamanya dalam permasalahan itu. Karena si ustadz atau si ulama ini belum mengetahui secara detail permasalahan yang disebutkan olehnya. Paham gak maksud saya? Jadi ada orang tahu masalah dalam masalah fikih misalkan, satu dua masalah fikih, seperti yang saya sebutkan tadi contohnya, qunut subuh, dia dalami riwayat-riwayat yang ada, dia dalami ini yang ada, selesai. Cuma satu dia miliki, atau dua masalah ya dia miliki. Kemudian setelah itu dia duduk di majelis bersama orang-orang banyak, entah dia memamerkan ilmunya pada masalah yang dia cuma satu atau dua masalah tadi, atau dia duduk bersama seorang ulama, kemudian dia bertanya kepada ulama tersebut masalah yang sudah dia dalami tadi, sehingga seakan-akan terlihat dia apa dalam ilmunya, padahal dia cuma memiliki berapa masalah, satu dua masalah saja. Ini namanya pamer ilmu. Ini namanya apa? Pamer ilmu. Nah, hati-hati itu kepada para penuntut ilmu. Sekarang kita masuk kepada poin yang baru, dan saya berharap kita bisa menyelesaikan sampai poin ke 65 ataupun 62 kita insya Allah selesaikan, sehingga nanti bulan depan kita 4 poin sehingga selesai sebelum Ramadan. Nanti setelah Ramadan kita cari lagi kajian subuh Sabtu pekan pertama apa yang cocok. Penulis mengatakan tahbirul kagil, tahbirul kagil, membuat coretan. Kama yakunul hadaru min at-ta'lifi al-khali min al-ibda' fi maqasid at-ta'lifi ats-samaniyah. Berhati-hatilah jangan menulis buku tanpa adanya hal baru dalam salah satu dari 8 tujuan penulisan. Disebutkan di dalam catatan kaki 8 tujuan penulisan pertama kali disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam Naqtul Arus. Lihat beberapa ulama yang menyebutkan di dalam Idza'atul Rumus, penting. Nah, nanti kita cari ini, saya belum sempat untuk mencarinya. Apa 8 alasan seseorang menulis buku? Ini maksudnya adalah penulis ingin memberitahukan kepada kita, wahai penuntut ilmu, hati-hati jangan asal nulis buku sehingga terlihat banyak kitabnya. Kan keren toh, bahwa buku yang sudah ditulis 1, 2, 3, 100, keren sih kelihatannya. Tapi di sana para ulama mengingatkan al-hadar min at-ta'lif al-khali min al-ibda' fi maqasid at-ta'lif tsamaniyah walladhi nihayatuhu tahbirul kadhib, yang artinya berhati-hatilah jangan menulis buku tanpa adanya hal baru dalam salah satu dari 8 tujuan penulisan, yang pada intinya adalah sekedar membuat coretan. Sama nanti juga yang cuma membuat coretan asal banyak aja kitabnya, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, ada yang bisa diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, ada yang ya begitu saja, sekedar tercetak begitu saja. Fal hadhara min al-ishtighal bit-tasnif qabla istikmali adawatihi wa iktimali ahliyatik wa nudhuji ala yadi asy-syakhik fa innaka tusajjilu bihi 'aran wa tubdi bihi shanaran, yang artinya berhati-hatilah jangan sibuk menulis sebelum menyempurnakan perangkatnya. Perangkatnya yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu alatnya seperti ilmu bahasa, nahwu, sharaf, ilmu usul fikih, ilmu tafsir dan seterusnya, ilmu hadis. Melengkapi keahlianmu belum dalam ilmunya, dan belajar secara matang kepada guru-gurumu. Jika tidak, bisa-bisa engkau mencatatkan celah dan memperlihatkan cacat dirimu. Malah kalau seandainya orang suka menulis padahal dia belum ahlinya, dikhawatirkan dia malah menghinakan dirinya sendiri, karena hasil tulisannya itulah yang ada pada keilmiahannya. Ammal ishtighalu bitta'lifin nafi' liman qamat ahliyatuh wastakmala adawatih wa ta'addadat ma'arifuhu wa tamarrasa bihi bahthan wa muraja'atan wa mutala'atan wa jardan limutawwalatihi wa hifdhan limukhtasaratihi wa istidhkaran masailihi fa huwa min afdhali ma yakumu bihi an-nubala'u min al-fudhala. Adapun sibuk dengan tulisan yang bermanfaat bagi orang-orang yang sudah memiliki keahlian, nulis buku tapi dia memang ahli, menguasai perangkat-perangkatnya, luas wawasannya, terbiasa mengkajikan, mengevaluasi, menelaah, membaca buku-buku besar, menghafal buku-buku mukhtasar. Mukhtasar itu artinya ringkasan, dan memiliki ingatan yang baik tentang tema persoalan. Maka ia merupakan salah satu pekerjaan yang paling utama untuk orang-orang yang mulia. Nah, ini perhatikan baik-baik. Kalau seandainya ada seorang yang sudah memang mempunyai keahlian untuk menulis, tulislah. Dan itu pekerjaan mulia. Ada pepatah Arab mengatakan, yamutul alim wa yabqa kitabuh. Seorang ulama mati dan yang tersisa kitabnya. Tetapi ingat, yang menulis ini adalah seorang yang benar-benar alim. Seorang yang benar-benar alim. Kemudian penulis mengatakan, wala tansa qawla al-khatibi man sannafa faqad ja'ala aqlahu min ala tabaqin ya'riduhu ala an-nas. Jangan lupa perkataan al-khatib, maksudnya adalah al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang artinya siapa yang menulis buku berarti telah meletakkan akalnya di atas nampan lalu menyuguhkannya ke hadapan semua orang. Artinya siapa yang nulis buku, itulah yang ada di dalam otaknya, itulah ilmiahnya, itu keilmuan yang dia miliki, ya. Maka hati-hati, jangan sampai asal tulis, ya, karena ketahuan bodohnya kalau seandainya dia bodoh, ya, ketahuan bohongnya kalau seandainya dia bohong. Nah, yang ke-59, terutama di zaman sekarang, sebagaimana saya katakan tadi, hati-hati nulis, ya, hati-hati nulis di status-status, kemudian mengomentari sesuatu, hati-hati nulis. Mauqifuka min wahami man sabaqaka, sikapmu terhadap kekeliruan ulama sebelummu. Nah, ini penting ini. Bagaimana sikap kita terhadap kekeliruan ulama sebelum kita? Maksudnya gini, ulama itu kan manusia. Ada yang benar, ada yang keliru. Pendapatnya, ijtihadnya, ada yang benar, ada yang keliru. Nah, bagaimana kita sebagai penuntut ilmu bersikap? Maka penulis mengatakan, idza dhafirta biwahmin li'alimin fala tafrah bihi lil hadfi minhu walakin ifrah bihi litas'ihi almas'alati faqat fa innal musannifa yakadu yajzimu bi annahu ma min imamin illa walahu aghlat wa awham la siyama almukthirin minhum. Artinya, jika engkau temukan seseorang kekeliruan seorang ulama, jangan bergembira karena hendak merendahkannya. Ini hati-hati, ya. Wah, ini salah syekh nih, ustadznya salah nih. Lalu kita gembira agar ustadznya direndahkan. Nah, ini tidak benar. Tetapi bergembiralah untuk mengoreksi persoalan ini saja. Maksudnya, bersyukurlah kepada Allah, akhirnya bisa memberitahukan koreksian kepada guru, sehingga beliau dalam mengajar nantinya tidak salah. Itu bukan untuk merendahkannya. Orang yang objektif akan bersadar bahwa tidak ada seorang ulama pun kecuali memiliki kesalahan dan kekeliruan, terutama ulama-ulama yang banyak berkarya. Nah, pasti ada yang banyak omong, pasti ada terpeleset dari omongannya. Yang banyak ceramah, pasti ada terpeleset dari ceramahnya. Ya, saya kemarin nasihatin seseorang yang suka ceramah. Beliau mengatakan, kalau seandainya ingin bungas, ganteng, cantik, maka baca doa ini. Yang diajarkan adalah doa bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, maka baguskan akhlakku. Maka saya nasihati beliau. Kata saya, itu bukan doa untuk ganteng, Ustaz. Itu bukan doa untuk cantik, Ustaz. Itu doa bercermin. Beda doa cermin dengan doa ingin ganteng. Beda. Dan di dalam Islam tidak perlu kita meminta kegantengan. Karena yang menjadi ukuran bukan ganteng atau cantik. Yang jadi ukuran adalah takwa. Ya. Yang menjadi ukuran adalah apa? Ketakwaan seseorang. Setelah debat beberapa saat, memang kan susah kalau seandainya dinasehati, sedangkan orangnya sudah dikenal orang banyak, videonya di mana-mana tersebar, kemudian ditarik, itu kan susah. Maka saya katakan, Ustaz harus gentle, harus tarik videonya kalau salah, karena banyak orang yang akan melihat dan menghafal doa itu. Dan ternyata si Ustadz ini pun salah mengucapkan doanya. Bukan doa yang saya baca tadi, tapi salah doanya dari sendiri, tapi hampir sama, salah. Hati-hati Ustadz ilmunya ini. Akhirnya setelah beberapa lama berdebat, tapi lewat WA ya, tidak di umum ya, pribadi. Akhirnya beliau mengatakan, alhamdulillah videonya sudah saya cabut, jazakallahu khairan. Maka maksud saya, para ikhwan yang dirahmati Allah, tidak ada seorang pun yang dari para ulama sekaliber apapun, yuhituna bihi ilman, meliputi seluruh ilmu, enggak ada. Pasti ada kekeliruan, pasti ada kekeliruan. Terutama kadang-kadang yang banyak karyanya, banyak tulisannya. Nah, ini ada kekeliruan-kekeliruan di dalamnya. Kemudian penulis mengatakan, wama yushaghibu bihadha wa yafrahu bihi litanaqqus illa muta'alimun yuridu an yutibba zukaman fayuhdithu bihi juzaman. Tidak ada yang membesar-besarkan dan bergembira dengan kesalahan tersebut untuk melakukan celaan, kecuali orang yang sok pandai, muta'alim. Ya, beda antara muta'allimun dengan muta'alim. Setelah ainnya itu panjang. Muta'allimun artinya adalah seorang yang belajar, penuntut ilmu. Tapi kalau muta'alim itu sok pandai. Sok pandai. Ya. Piragah berilmu. Pinaharat, nah itu, ya, sok pandai. Syekh kemudian mengatakan, yang ingin mengobati flu tetapi mengakibatkan timbulnya kusta. Yang diobati cuma flu, tapi malah mendatangkan kusta. Ini lebih parah berarti daripada penyakit yang diderita. Gara-gara dia gembira dengan kesalahan para ulama. Misalkan dia dapati perkataan Imam Syafi'i. Wah, salah nih Imam Syafi'i. Taib. Beliau ulama besar, kemudian banyak fatwa-fatwanya. Tidak ada seorang pun dari ulama kecuali memiliki kelemahan. Karena yang maha berilmu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati ya para ikhwah. Jangan sampai ke satu kesalahan kemudian seakan-akan gurunya tersebut rendah di hadapan muridnya. Jangan. Na'am yunabbahu ala khata' aw wahm waqa'a li imamin ghumira fi bahri ilmihi wa fadlihi lakin la yuthiru ar-rahaja 'alayhi bit-tanaqqus minhu wal hath 'alayhi fayaghtarra bihi man huwa mithluhu. Yang artinya, iya, kesalahan atau kekeliruan seorang ulama yang memiliki banyak ilmu dan keutamaan itu tetap harus dicatat dan diingatkan, tetapi jangan sampai seorang penuntut ilmu membesar-besarkannya untuk mencela atau merendahkan ulama tersebut sehingga orang-orang seperti dia akan tertipu. Nah, ini yang ke-59. Kita boleh memberitahukan kepada siapa, kepada ustadznya, gurunya, agar dia membenarkan kesalahan, tetapi jangan sampai kemudian luasnya ilmunya tertutup hanya dengan satu kesalahan ini saja. Nah, itu maksudnya. Jangan sampai luasnya ilmunya tertutup hanya dengan satu kesalahan ini saja. Nah, yang ke-60, daf'us syubhat, menghindari syubhat. La taj'al qalbaka kasifinj kasifin jati tatalaqqa ma yaridu 'alayha fastanib itharata syubah wa iradaha 'ala nafsika aw ghayrika fasyubah khattafatun wal qulubu dha'ifatun wa aktsaru man yulqiha hammalatul hatab al mubtadi'ah fatawaqqahum. Artinya, jangan menjadikan hatimu seperti spon yang menyerap semua yang datang kepadanya. Si finjah. Spon. Tahu spon? Kalau untuk mandi. Ya. Busa untuk membersihkan motor, mobil yang mengandung air, spon. Ya. Menyerap semua yang datang kepadanya. Jangan mendatangkan syubhat kepada diri sendiri atau orang lain. Syubhat-syubhat itu ganas, hati itu lemah, dan kebanyakan orang yang menyebar syubhat adalah para pemikul kayu bakar, yaitu ahlu bid'ah. Maka hindarilah mereka. Ini termasuk kesalahan para penuntut ilmu, terutama di zaman sekarang. Ya, menonton video-video tentang syubhat dari ustadz-ustadz yang dikenal atau yang terkenal. Syubhat tentang istiwa, syubhat tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala, syubhat tentang bid'ah. Semuanya pasti banyak syubhatnya. Ya. Ada sebagian orang bahkan kadang-kadang menganggap kalau sudah tahu syubhat dan bisa menjawabnya, itulah baru yang zen ilmunya. Yang dalam ilmunya. Enggak. Yang dalam ilmunya itu warasikhuna fil ilm. Yang dalam ilmunya adalah yang tetap ilmunya. Itu yang dalam. Anda bisa jawab syubhat, tidak bisa jawab syubhat, bukan urusan Anda. Tidak mengurangi keilmiahan, kemampuan ilmiah yang Anda miliki. Ya. Contoh misalkan, orang-orang liberal, mereka menyatakan semua agama sama. Al-Quran bukan firman Allah. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah bukan rasul manusia yang suci, karena perkataan beliau dari manusia. Ya, manusia bisa marah, bisa senang, bisa sedih. Nah, kemudian ada orang yang membantah perkataan ini. Ya. Kemudian dianggap sebagai orang yang berilmu. Tidak juga. Yang berilmu adalah yang mengembalikan kepada dalil dari apa, ada Al-Quran dan Hadis. Tidak usah dibantah, tidak usah didalami syubhat mereka. Kecuali orang-orang yang memang dia di bidangnya, dia spesialis di bidangnya. Ya. Jadi tidak perlu untuk dibantah. Kita cukup mengembalikan kepada yang yakin. Kalau Anda mengatakan semua agama sama, tapi keyakinan saya dari Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Kalau Anda mengatakan Al-Quran itu adalah hasil tradisi budaya adab Arab, maka kita mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Itu yang yakin. Sudah seperti itu saja. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, perkataannya tidak selalu kita ikuti, maka kita mengatakan inna wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berucap kecuali itu ada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi jangan baca syubhat kecuali yang sudah dalam ilmunya dan dia ingin apa? Ingin membantah. Ya. Bantahan-bantahan dari dulu dilakukan oleh para ulama. Membantah pendapat ini, membantah, tetapi tidak semua orang melakukannya. Nah, di zaman sekarang kadang-kadang iseng-iseng nonton video syubhat. Akhirnya pas tidak bisa jawab langsung, Ustaz gimana jawabannya ini? Loh, kenapa ini tonton? Ya, habis enggak bisa jawab baru nanya ustaznya. Ini tidak benar. Yang dipelajari adalah ilmunya, bukan syubhatnya. Ilmunya. Ilmu dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. 61. Dan penulis di sini mengatakan syubhat-syubhat itu ganas, hati-hati itu lemah. Hati-hati ini. Ya. Saya para ikhwah, subhanallah. Ketika hajian, kan hajian karena travelnya mungkin sedikit waktu itu jamaahnya dikumpulkan dengan jamaah lain. Setiap hari kita mendengarkan ceramah-ceramah yang berbentuk syubhat. Setiap hari kita melihat orang yang mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Padahal itu cuma 3 hari, tanggal 10, 11, 12. Ataupun ya 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 3 hari. Saya sudah berniat itu waktu di Mina bahwa ketika nanti saya pulang, saya akan beritahukan bahwa amalan ini ternyata benar, amalan ini ternyata benar. Gara-gara sudah terserap syubhat, padahal baru 3 hari. Amalan ini mungkin saja ada benarnya. Amalan ini mungkin saja ada benarnya. Padahal dia adalah bid'ah. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syubhat itu khattafah, sangat ganas. Menyerap kepada hati. Sedangkan hati ini lemah, berbolak-balik. Maka hati-hati. Kemudian penulis tadi mengatakan juga kebanyakan orang yang menyebarkan syubhat adalah para pemikul kayu bakar. Maksudnya adalah ahlul bid'ah. Kenapa dikatakan sebagai para pemikul kayu bakar? Karena mereka ini adalah membakar orang lain, menyesatkan orang lain dengan syubhat-syubhat mereka. Antum lihat saja, perkara bid'ah kalaupun ada dalilnya pasti dengan syubhat, bukan dengan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul, bukan dengan dalil yang tegas, sahih ataupun rinci. Bukan, pasti dengan syubhat. Ya, perkara tentang syubhat pasti bid'ah pasti seperti itu. Dengan syubhat dalilnya. Belum dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang bid'ah belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bagaimana bisa mendapatkan dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ke-61. Ihdharil lahna ibta'id 'anil lahn fil lafzi wal katbi fa inna 'adamal lahni jalalatun wa safa'u dzauqin wa wuquufun 'ala milahil ma'ani li salamatil mabani. Hindari kesalahan ucap atau tulis, karena bersihnya ucapan dan tulisan dari kesalahan merupakan keutamaan besar, wujud kejernihan rasa, serta bukti pemahaman terhadap keindahan makna, ketepatan ungkapan. Ini maksudnya adalah baik ketika berbicara atau ketika menulis, maka jauhi kesalahan-kesalahan dalam pembicaraan ataupun kesalahan dalam penulisan. Jauhi ketika berbicara, misalkan kalau lagi ceramah ya, jauhi. Kenapa? Karena tanpa seseorang begitu, dia akan terlihat orang yang dalam ilmunya, karena pembicaraannya senantiasa teratur rapi. Ataupun salah di dalam pengucapan ayat atau hadis, ataupun salah di dalam penulisan, maka ini menunjukkan kalau orang kebanyakan salah, tidak jernihnya rasa. Kemudian pemahamannya juga kurang tepat. Seperti itu. Fa'an Umar radhiyallahu anhu annahu qal ta'allamul arabiyyata fa innaha tazidu fil muru'ah. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, belajarlah bahasa Arab karena ia memperbaiki citra diri seseorang. Ini memotivasi kita untuk belajar bahasa Arab sehingga tidak salah di dalam pembacaan kitab, di dalam berbicara dengan bahasa Arab, di dalam penulisan bahasa Arab. Waqad warada an jama'atin min as-salaf annahum kanu yadhribuna auladahum 'ala al-lahn. Telah diriwayatkan dari sejumlah salaf bahwa mereka itu biasa memukul anak-anak mereka karena kesalahan ucap. Artinya kalau salah ngomong, bahasanya salah, nahwu sharafnya salah, padahal itu lagi ngomong biasa, maka dipukuli oleh para ulama salafus salih. Kemudian wa asnadal khatibu anir rahabi qal sami'tu ba'd ashabina yaqul idza kataba al-lahan fa kataba 'anil lahan lahanun akhar sar al hadithu bil farisiyah. Yang artinya, al khatib meriwayatkan secara bersanad dari Rahabi, ia berkata, saya pernah mendengar sebagian sahabat kami berkata, jika orang yang sering salah tulis menulis lalu ia menulis dengan narasumber yang lain, dengan narasumber orang lain yang juga banyak salah tulis, jadilah ucapan tersebut seperti berbahasa Persia. Maksudnya adalah bahwa yang menulis salah, yang mengajari pun salah. Akhirnya seperti orang sedang berbicara dengan bahasa Persia, bukan bahasa Arab lagi. Itu maksudnya. Wa anshada al-mubarridu. Wa anshada al-mubarridu. An-nahu yabsutu min lisani al-alkan wal mar'u tukrimuhu idha lam yalhan fa idha aradta min al-ulumi ajallaha fa ajalluha minha muqimul alsun. Nahu, ilmu nahu maksudnya, memudahkan lisan yang gagap berbicara. Seseorang akan kau hormati jika tidak salah bicara. Jika kau inginkan ilmu yang paling mulia, maka yang lebih mulia adalah yang membenarkan tutur kata. Maksudnya tidak salah, terutama ya di dalam membaca buku-buku yang berliteratur bahasa Arab. Ya, tidak salah baca. Kemudian penulis mengatakan wa alaihi fala tahfal biqaulil Qasim ibn Mukhaymirah rahimahullah ta'allumun nahwi awwaluhu syughlun wa akhiruhu baghyun. Oleh karena itu jangan peduli terhadap ucapan Qasim bin Mukhaimirah. Saya tidak tahu siapa Qasim bin Mukhaimirah yang mengatakan belajar nahwu itu awalnya sibuk dan akhirnya berlebihan. Maksudnya ini perkataan tinggalkan saja karena nahwu penting. Ya, belajar ilmu nahwu itu awalnya menyibukkan dan akhirnya berlebihan. Artinya dari perkataan ini seakan-akan tidak ada manfaatnya. Perkataan ini tinggalkan saja karena ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab itu sangat penting. Wala biqauli Bishr al-Hafi rahimahullah lamma qila lahu ta'allam an-nahwa qala adilla qala qul daraba zaidun amran qala bishr ya akhi lima darabahu qala ya aba nasr ma darabahu wa innama hadha aslun wudi' faqala bishr hadha awwaluhu kadhibun la hajata li fihi. Oleh karena itu jangan peduli juga dengan ucapan juga ucapan Bishr al-Hafi ketika dikatakan kepadanya belajarlah nahwu, jawabnya aku akan tersesat. Kata Bishr al-Hafi, belajarlah, dikatakan kepada beliau belajarlah nahwu, kemudian dia menjawab aku akan tersesat kalau belajar nahwu. Katakan daraba zaidun amran, Zaid memukul si Amr. Itu kan di dalam bahasa, di dalam nahwu sering disebutkan Zaid memukul Amr. Daraba zaidun amran, Zaid memukul Amr. Bishr pun menukas, wahai saudaraku, mengapa Amr dipukul? Wahai Abu Nasr, ia tidak dipukul, tetapi itulah kaidah yang dibuat. Maksudnya ketika kita mengatakan daraba zaidun amran, daraba itu kata kerja, zaidun pelaku dari kata kerja, amran adalah objek dari pelaku dari kata kerja tersebut. Itu hanya sebatas contoh. Lah dia malah menanggapi, kenapa amarnya dipukul? Padahal bukan itu yang jadi pembicaraan. Nah, itu dia. Kemudian mendengar seperti itu, Bishr berujar, ini bagian pertama saja berisi kebohongan. Aku tidak membutuhkannya. Maksudnya, kamu tidak bisa jawab kenapa Amr dipukul oleh si Zaid. Ya. Padahal itu hanya sebatas contoh. Maka orang tersebut, Bishr al-Hafi mengatakan, kalau di awalnya saja sebuah kebohongan, maka saya tidak mau, saya tidak memerlukannya. Nah ini tidak benar. Jangan gubris perkataan seperti ini. Itu maksud Syekh. Rawahuma al-Khatibu fi iqtida'il ilmi wal amal. Kedua kisah ini dibawakan oleh Khatib dalam iqtida'ul ilmi al amal. Konsekuensi berilmu adalah beramal. Kemudian 62 para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas harus kita belajar bahasa Arab, terutama yang benar-benar ingin menjadi penuntut ilmu agama. Dan juga saya nasihatkan, apabila anak-anak Anda menjadi santri, maka yang tugas paling utama dari para santri adalah mendalami bahasa Arab sampai dia bisa membaca. Lihat perkataan saya, membaca. Kemudian baru bisa berbicara atau menulis. Ini menunjukkan bahwa prioritas seseorang membaca bahasa Arab, kitab-kitab berbahasa Arab lebih utama dibandingkan prioritas berbicara. Ya, kalau berbicara tujuannya hanya sekedar berbicara hal-hal yang keseharian, kamu dari mana, kamu ngapain, kamu sedang apa, keseharian saja. Tapi yang paling utama adalah sebenarnya membaca. Ya, membaca. Makanya pesantren-pesantren, salah satu yang diunggulkan oleh mereka adalah bisa berbahasa Arab, baca dan tulis. Bisa bahasa Arab, baca dan tulis. Nah, ini para ikhwan. Kalau disodori dia kitab, kalau dulu namanya kitab kuning, sekarang tidak kuning lagi karena warna kertasnya. Ya. Disodori dia kitab kuning atau kitab-kitab yang tanpa harokat, dia bisa baca. Nah itu yang benar-benar penuntut ilmu. Al-ijhadu al-fikri, pemikiran prematur. ihdharil ijhadhal fikriya bi ikhrajil fikrah qabla nudujiha. Hindari pemikiran prematur dengan cara hanya mengemukakan pemikiran yang sudah matang. Maksud dari perkataan ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang penuntut ilmu ya tidak perlu mengatakan ini pemikiran saya, padahal itu sudah ada dari ulama-ulama sebelumnya. Ya, sudah ada dari ulama-ulama sebelumnya. Itu maksudnya ijhadul fikri, pemikiran prematur. Dia seakan-akan dia mendatangkan pemikiran baru, padahal pemikiran tersebut sudah ada dari ulama-ulama sebelumnya. Nah, alhamdulillah selesai kita membaca sampai poin yang ke-62. Insyaallah masih sisa 4 poin lagi. Bulan depan kita akan selesaikan. Dengan demikian, sebelum Ramadan kita selesai kajian subuh Sabtu pekan pertama dari kitab Hilyatu Talibil Ilm. Entah nanti apa yang kita akan bahas dari sini. Pernah saya janji di sini apa? Apa? Muhimmatul ilmi. Oh iya. Yaitu dasar-dasar ilmu agama. Apa saja dasar-dasarnya kita akan pelajari dari matan yang kecil-kecil. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Jadilah seorang yang rabbani. Rabbani kata Abdullah bin Abbas, "Alladhi yu'allimu sigharal ilmi qabla kibari." Yang mengajarkan ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu-ilmu tinggi. Itu namanya rabbani. Nah, kita ingin di Sabtu subuh ya, Ahad subuh ini kita ingin belajar ilmu-ilmu dasar dari kecil-kecil. Ya, dari kecil-kecil. Nah, ini dulu yang bisa disampaikan. Ada yang ingin bertanya pada ikhwan? Nah, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.